Jangan hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain. Filsuf, diakui oleh orang lain jelas sesuatu yang menggembirakan. Tapi keliru jika mengatakan bahwa diakui adalah hal yang mutlak perlu. Untuk apa seseorang mencari pengakuan? Atau, secara lebih ringkas, mengapa seseorang ingin dipuji oleh orang lain? Pemuda, ini simpel. Lewat pengakuan orang lainlah setiap diri kita bisa benar-benar merasakan bahwa kita memiliki nilai. Lewat pengakuan dari orang lainlah seseorang mampu menghapus perasaan inferior yang dimilikinya dan belajar memiliki kepercayaan. Ya, ini adalah tentang nilai. Kurasa engkau menyebutkan ini sebelumnya, bahwa perasaan inferior adalah tentang ukuran nilai. Justru karena tidak pernah bisa mendapatkan pengakuan dari orang tuaku itulah aku menjalani hidup yang diwarnai perasaan minder. Filsuf, sekarang, mari pertimbangkan sebuah latar yang familiar. Katakanlah, engkau memunguti sampah di tempat kerjamu. Masalahnya, sepertinya tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Atau kalaupun mereka tahu, tidak ada yang memberimu apresiasi atas apa yang telah kau lakukan, atau bahkan mengucapkan sepatah kata terima kasih. Nah, apakah sejak saat ini engkau akan tetap memunguti sampah-sampah itu? Pemuda, itu situasi yang sulit. Kurasa kalau tidak ada seorang pun yang mengapresiasi apa yang sedang kulakukan, aku mungkin berhenti. Filsuf, mengapa? Pemuda, memungut sampah itu kewajiban setiap orang. Kalau aku yang menggulung lengan baju dan membereskannya, tapi tidak mendapatkan ungkapan terima kasih, kurasa aku mungkin akan kehilangan motivasi. Filsuf, inilah bahaya dari hasrat untuk diakui. Apa sebabnya orang mencari pengakuan dari orang lain? Dalam banyak kasus, ini dikarenakan pengaruh dari pendidikan dengan metode reward and punishment. Pemuda, pendidikan dengan metode reward and punishment. Filsuf, kalau seseorang mengambil tindakan yang tepat, ia akan menerima pujian. Jika seseorang mengambil tindakan yang tidak tepat, ia menerima hukuman. Adler sangat kritis terhadap pendidikan dengan metode reward and punishment. Ini mengarah pada gaya hidup yang keliru. Ketika orang-orang berpikir, kalau tidak ada yang memujiku, aku tidak akan mengambil tindakan yang tepat dan kalau tidak ada yang menghukumku, aku juga akan terlibat dalam tindakan yang tidak tepat. Engkau sudah lebih dulu memiliki tujuan ingin dipuji ketika mulai memunguti sampah. Dan kalau tidak dipuji oleh siapapun, engkau bisa merasa geram atau memutuskan bahwa engkau takkan pernah melakukan hal semacam itu lagi. Jelas ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Pemuda, tidak. Aku berharap engkau tidak meremehkan masalahnya. Aku bukan sedang memperdebatkan pendidikan. Ingin diakui oleh orang-orang yang engkau sukai, diterima oleh orang-orang yang dekat denganmu, adalah keinginan yang normal. Filsuf, engkau sangat keliru. Begini, kita tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Pemuda, apa maksudmu? Filsuf, engkau tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain, begitu juga aku. Kita tidak perlu memuaskan ekspektasi orang lain. Pemuda, itu argumen yang sangat egois. Apakah engkau bermaksud mengatakan bahwa seseorang seharusnya hanya berpikir tentang dirinya sendiri dan hidup menurut apa yang diyakininya benar? Filsuf, dalam ajaran Yudaisme, seseorang menemukan pandangan yang kira-kira seperti ini, kalau engkau tidak menjalani hidup demi dirimu sendiri, siapa yang akan menjalaninya demi dirimu? Engkau hanya bisa menjalani hidupmu sendiri. Dalam hal untuk siapa engkau menjalaninya, tentu saja, itu adalah dirimu. Lalu, kalau engkau tidak menjalani hidup untuk dirimu sendiri, siapa yang bisa menjalaninya selain dirimu? Pada akhirnya, kita hidup dengan memikirkan, aku. Tidak ada alasan bahwa kita tidak boleh berpikir dengan cara itu. Pemuda, jadi, engkau ternyata sudah dijangkiti racun nihilisme. Engkau berkata bahwa, pada akhirnya, kita hidup dengan memikirkan, aku. Dan bahwa itu baik adanya, sungguh cara berpikir yang menyedihkan. Filsuf, ini sama sekali bukan nihilisme. Malah, ini adalah kebalikannya. Saat seseorang mencari pengakuan dari orang lain, dan memandang dirinya hanya berdasarkan penilaian orang lain terhadapnya, pada akhirnya dia sama dengan orang yang sedang menjalani kehidupan orang lain. Pemuda, apa artinya itu? Filsuf, berharap begitu kuat untuk diakui akan mengarah pada hidup yang dijalani dengan mengikuti ekspektasi yang dimiliki orang lain, yang menginginkan engkau menjadi orang seperti ini. Dengan kata lain, engkau membuang dirimu yang sejati dan menjalani kehidupan orang lain. Dan tolong ingat ini, kalau engkau tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain, begitu juga orang lain tidak hidup untuk memuaskan ekspektasimu. Seseorang mungkin tidak bertindak dalam cara yang engkau inginkan, tapi tidak masuk akal untuk menjadi marah karenanya. Itu wajar saja. Tentu, ini adalah transkripsi teks dari gambar-gambar yang Anda unggah, yang merupakan bagian dari buku Berani Tidak Disukai. Saya telah menyusunnya sesuai urutan halaman agar mudah dibaca. Pemuda, tidak, itu tidak wajar. Argumen ini akan menjungkirbalikkan masyarakat kita dari fondasi dasarnya. Begini, kita memiliki hasrat untuk diakui. Tapi untuk bisa menerima pengakuan dari orang lain, kita sendiri pertama-tama harus mengakui orang lain. Justru karena seseorang mengakui orang lain dan sistem nilai yang berbeda itulah dia diakui oleh orang lain. Melalui hubungan pengakuan timbal balik inilah masyarakat kita dibangun. Argumenmu merupakan cara berpikir yang mengerikan dan berbahaya, yang akan mendorong umat manusia pada isolasi dan mengarah pada konflik. Ini merupakan hasutan keji untuk membangkitkan ketidakpercayaan dan kebimbangan yang tidak perlu. Filsuf, haha, kau jelas memiliki perbendaharaan kata yang menarik. Tidak perlu mengeraskan nada suaramu, mari kita pikirkan bersama-sama. Seseorang harus mendapatkan pengakuan, atau dia akan menderita. Jika tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain dan dari orang tuanya, dia tidak akan memiliki keyakinan pada diri sendiri. Apakah itu hidup yang sehat? Pemuda, berpikirlah lebih langsung dan lebih sederhana tentang mentalitas manusia yang nyata dijumpai sehari-hari. Bagaimana dengan hasrat untuk diakui secara sosial, misalnya? Mengapa seseorang ingin mendaki tangga perusahaan? Mengapa seseorang mencari status dan ketenaran? Harapan untuk diakui sebagai seseorang yang penting oleh masyarakat secara utuh, itulah hasrat untuk diakui. Filsuf, jadi, kalau mendapatkan pengakuan tersebut, bisakah engkau berkata bahwa engkau telah benar-benar menemukan kebahagiaan? Apakah orang-orang yang telah memantapkan status sosial mereka sungguh-sungguh merasa bahagia? Pemuda, tidak, tapi itu. Filsuf, ketika berupaya untuk diakui oleh orang lain, nyaris semua orang memperlakukan upaya untuk memuaskan ekspektasi orang lain sebagai cara untuk meraih hal tersebut. Dan ini sesuai dengan alur pemikiran dalam pendidikan dengan metode reward and punishment yang berkata bahwa seseorang akan dipuji jika dia mengambil tindakan yang tepat. Jika, misalnya, poin utama pekerjaanmu ternyata adalah memuaskan ekspektasi orang lain, maka pekerjaan itu akan menjadi sangat sulit bagimu. Karena engkau akan selalu cemas orang lain melihatmu dan takut menerima penilaian mereka, dan engkau mengekang keakuanku. Ini mungkin membuatmu terkejut, tapi hampir tidak ada satupun klienku yang datang untuk melakukan konseling yang merupakan orang egois. Malah, mereka menderita karena berupaya memenuhi ekspektasi orang lain, ekspektasi orang tua dan guru mereka. Jadi, dalam cara yang baik, mereka tidak bisa bertindak dengan mementingkan diri sendiri. Pemuda, jadi, aku harus bersikap egois? Filsuf, jangan bertindak tanpa memikirkan orang lain. Untuk memahaminya, kita perlu mengetahui gagasan dalam teori psikologi Adler yang dikenal sebagai pembagian tugas. Pemuda, pembagian tugas, itu istilah baru, aku ingin mendengarnya. Kekesalan pemuda itu sudah mencapai puncaknya. Mengingkari hasrat untuk diakui, jangan memuaskan ekspektasi orang lain, hiduplah secara lebih mementingkan diri sendiri. Apa sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh filsuf ini? Bukankah hasrat untuk diakui itu sendiri merupakan motivator terbesar manusia untuk berasosiasi dengan satu sama lain dan terlibat dalam pembentukan masyarakat? Sang pemuda bertanya-tanya, bagaimana kalau gagasan tentang pembagian tugas ini tidak berhasil meyakinkanku? Aku takkan bisa menerima pria ini, atau Adler dalam hal ini, selama sisa hidupku. Cara membagi tugas. Filsuf, katakanlah ada seorang anak yang mengalami kesulitan belajar. Dia tidak menaruh perhatian di kelas, tidak mengerjakan PR, bahkan meninggalkan buku-bukunya di sekolah. Sekarang, apa yang akan kau lakukan kalau kau ayahnya? Pemuda, tentu saja, aku akan mencoba segala hal yang terpikir olehku untuk membuatnya mencurahkan tenaga untuk belajar. Aku akan mempekerjakan guru privat dan menyuruhnya mengikuti bimbingan belajar, sekalipun aku harus menjewernya. Kurasa itulah tugas orang tua, dan seperti itulah sebenarnya aku sendiri dibesarkan. Aku tidak boleh makan malam sampai PR hari itu selesai dikerjakan. Filsuf, kalau begitu, aku ingin mengajukan satu pertanyaan lain. Apakah kau belajar menikmati kegiatan belajarmu saat dipaksa melakukannya dengan cara yang sedemikian keras? Pemuda, sayangnya, tidak. Aku semata belajar untuk sekolah dan ujian secara rutin. Filsuf, aku mengerti. Baiklah, aku akan membicarakan hal ini dari sikap dasar teori psikologi Adler. Ketika seseorang dihadapkan pada tugas untuk belajar, Misalnya, dalam teori psikologi Adler kita mempertimbangkannya dari perspektif tugas siapakah itu? Pemuda, tugas siapa? Filsuf, apakah anak itu belajar atau tidak? Apakah ia pergi bermain dengan kawan-kawan atau tidak? Pada dasarnya ini adalah tugas si anak, bukan orang tuanya. Pemuda, apakah maksudmu itu sesuatu yang seharusnya dilakukan anak tersebut? Filsuf, sederhananya, ya, tak ada artinya jika orang tua yang belajar dan bukan si anak, bukan? Pemuda, ya, tidak ada artinya. Filsuf, belajar adalah tugas sang anak. Cara orang tua menangani hal itu dengan memerintahkan anak tersebut untuk belajar sebenarnya adalah tindakan yang mengganggu tugas orang lain. Seseorang tidak mungkin menghindari benturan dengan cara ini. Kita perlu berpikir dengan perspektif, tugas siapakah ini, dan terus memisahkan tugasnya sendiri dari tugas orang lain. Pemuda, bagaimana cara seseorang memisahkannya? Filsuf, dia tidak mengganggu tugas orang lain. Itu saja. Pemuda, itu saja. Filsuf, pada umumnya, seluruh persoalan dalam hubungan interpersonal disebabkan oleh gangguan terhadap tugas orang lain atau saat tugas seseorang terganggu. Melakukan pembagian tugas sudah cukup untuk mengubah hubungan interpersonal seseorang secara dramatis. Pemuda, aku belum benar-benar mengerti. Pertama-tama, bagaimana kau bisa tahu tugas siapa itu? Dari sudut pandangku, bicara secara realistis, membuat anaknya belajar adalah tugas orang tua. Karena nyaris tidak ada anak yang belajar murni karena menikmatinya, dan bagaimanapun orang tua adalah wali bagi anaknya. Filsuf, ada cara sederhana untuk mengetahui tugas siapa itu. Pikirkan, siapa yang nanti akan menerima hasil akhir yang muncul akibat pilihan yang diambil? Ketika anak itu memilih untuk tidak belajar, hasil akhir keputusan tersebut tidak mampu mengikuti pelajaran di kelas atau masuk sekolah yang diinginkan. Misalnya, tidak harus diterima oleh orang tua. Jelas, sang anak yang harus menerimanya. Dengan kata lain, belajar adalah tugas seorang anak. Pemuda, tidak. Kau benar-benar keliru. Orang tua, yang lebih berpengalaman dalam hidup dan juga bertindak sebagai wali, bertanggung jawab mendorong anaknya belajar agar situasi semacam itu tidak timbul. Ini sesuatu yang dilakukan demi kebaikan anak itu sendiri dan bukan tindakan mencampuri. Meskipun belajar mungkin merupakan tugas si anak, membuat anak itu belajar adalah tugas orang tua. Filsuf, benar bahwa orang sering mendengar orang tua zaman sekarang menggunakan frasa, ini untuk kebaikanmu sendiri. Tapi mereka jelas melakukannya untuk memenuhi tujuan mereka sendiri, yang bisa berarti muka mereka di mata masyarakat, gengsi mereka, atau hasrat mereka untuk mengontrol, misalnya. Dengan kata lain, ini bukanlah untuk kebaikanmu sendiri, tapi untuk kebaikan orang tua. Dan karena si anak merasakan siasat inilah dia memberontak. Pemuda, jadi, sekalipun anak tersebut tidak belajar sama sekali, engkau berkata bahwa mengingat itu adalah tugasnya, aku harus membiarkannya saja. Filsuf, seseorang harus memberi perhatian. Teori psikologi Adler tidak merekomendasikan pendekatan non-interferensi. Non-interferensi adalah sikap tidak tahu, dan bahkan tidak tertarik mengetahui apa yang sedang anak itu lakukan. Sebaliknya, dengan mengetahui apa yang dilakukan anak itulah seseorang bisa melindunginya. Jika belajar adalah masalahnya, dia akan memberitahu anak itu bahwa belajar adalah tugasnya, dan memberitahu anak tersebut bahwa dia siap membantu kapanpun anak itu terdorong untuk belajar. Tapi dia tidak boleh mencampuri tugas anak tersebut. Ikut campur dalam berbagai hal tanpa diminta bukanlah tindakan yang bijak. Pemuda, apakah ini berlaku di luar hubungan orang tua anak? Filsuf, ya, tentu saja. Dalam konseling yang menggunakan pendekatan psikologi Adler, misalnya, kita tidak memikirkan apakah klien berubah atau tidak sebagai tugas seorang konselor. Pemuda, apa yang ingin kau katakan? Filsuf, sebagai hasil dari konseling yang diterima, resolusi macam apa yang diambil sang klien? Mengubah gaya hidupnya atau tidak? Itu adalah tugas klien itu sendiri, dan konselor tidak dapat mengintervensi. Pemuda, tidak bisa. Aku tidak dapat menerima sikap yang begitu tidak bertanggung jawab. Filsuf, tentu saja, seseorang harus membantu sebisa mungkin. Tapi dia tidak ikut campur di luar itu. Ada pepatah yang berkata, engkau bisa membawa seekor kuda ke air, tapi tidak bisa memaksanya minum. Konseling kejiwaan dan semua jenis konsultasi kejiwaan lainnya yang memakai pendekatan psikologis Adler memiliki pendirian semacam ini. Memaksakan perubahan selagi mengabaikan maksud orang tersebut hanya akan mengarah pada reaksi yang emosional. Pemuda, konselor tidak mengubah hidup kliennya. Filsuf, hanya engkau satu-satunya orang yang bisa mengubah dirimu sendiri. Menyisihkan tugas orang lain. Pemuda, lalu, bagaimana dengan orang yang suka mengurung diri, misalnya? Maksudku, seseorang seperti temanku. Meskipun begitu, apakah kau akan berkata ini terkait pembagian tugas, jangan mengintervensi, dan tidak ada hubungannya dengan orang tuanya? Filsuf, apakah dia bisa keluar dari situasi tersebut atau tidak? Atau, dengan cara apa dia bisa keluar dari situ? Pada prinsipnya, ini adalah tugas yang harus diselesaikan orang itu sendiri. Bukan waktunya bagi orang tua untuk ikut campur. Meski demikian, mengingat mereka bukanlah orang-orang yang sama sekali asing, mungkin dibutuhkan sebentuk bimbingan. Di titik ini, hal yang paling penting ialah apakah anak itu merasa bisa berkonsultasi secara terus terang dengan orang tua saat sedang mengalami dilema, dan apakah mereka telah membangun hubungan saling percaya yang cukup secara teratur. Pemuda, kalau begitu, andai anakmu sendiri yang mengasingkan diri, apa yang akan kau lakukan? Tolong jawab ini bukan sebagai seorang filsuf, namun sebagai orang tua. Filsuf, pertama, aku sendiri akan berpikir, ini adalah tugasnya. Aku tidak akan mencoba mengintervensi situasinya, dan aku akan bertahan untuk tidak terlalu memusatkan perhatian pada situasi tersebut. Lalu, aku akan mengirimkan pesan atau semacam itu kepadanya bahwa aku siap membantu kapanpun dia membutuhkan. Dengan cara itu, anak tersebut, setelah merasakan perubahan pada diri orang tuanya, tidak punya pilihan selain menjadikan memikirkan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai tugasnya. Dia mungkin akan datang dan meminta bantuan, dan dia mungkin akan berusaha mengupayakan sendiri beberapa hal. Pemuda, bisakah engkau benar-benar bersikap begitu tegas dan tidak berperasaan kalau anakmu lah yang menjadi penyendiri? Filsuf, orang tua yang mengalami kesulitan menjalin hubungan dengan anaknya akan cenderung berpikir, anakku adalah hidupku. Dengan kata lain, dia mengambil alih tugas anaknya, dan tidak lagi bisa memikirkan apapun selain anak itu. Ketika pada akhirnya orang tua memperhatikan, aku sudah telanjur hilang dari kehidupannya. Akan tetapi, tak peduli sebanyak apa beban tugas anaknya yang dia pikul, anak itu masih merupakan seorang individu yang mandiri. Anak tidak menjadi apa yang diinginkan orang tuanya. Dalam pilihan universitas, pekerjaan dan pasangan hidup, bahkan seluk-beluk percakapan dan tingkah laku sehari-hari, mereka tidak bertindak menurut keinginan orang tua mereka. Tentu saja, orang tua akan mengkhawatirkan mereka dan mungkin ingin mengintervensi sewaktu-waktu. Tapi, seperti yang kukatakan tadi, orang lain tidak hidup untuk memuaskan ekspektasimu. Meskipun merupakan darah daging orang tuanya sendiri, si anak tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang tuanya. Pemuda, jadi, engkau harus menarik garis pembatas bahkan dengan keluarga. Filsuf, sebenarnya ada lebih sedikit jarak dengan keluarga sehingga memisahkan tugas-tugas tersebut secara sadar justru menjadi semakin penting. Pemuda, itu tidak masuk akal. Di satu sisi, engkau bicara tentang cinta, dan di sisi lainnya, engkau mengingkarinya. Kalau menarik garis pembatas antara dirimu dan orang lain dengan cara itu, engkau takkan bisa lagi percaya kepada siapapun. Filsuf, begini, tindakan memercayai juga merupakan pembagian tugas. Engkau memercayai pasanganmu, itulah tugasmu. Tapi bagaimana orang itu bersikap berkaitan dengan ekspektasi dan kepercayaan yang kau berikan adalah tugas mereka. Ketika memaksakan harapanmu tanpa menarik garis pembatas tersebut, sebelum sadar engkau sudah terlibat dalam intervensi layaknya seorang penguntit. Misalkan pasanganmu tidak bertindak seperti yang tadinya kau harapkan. Apakah engkau masih bisa percaya kepadanya? Apakah engkau masih bisa mencintainya? Tugas mencintai yang Adler bicarakan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Pemuda, itu sulit, sulit sekali. Filsuf, tentu saja sulit. Tapi pikirkan dengan cara ini, mencampuri tugas orang lain dan mengambil alih tugas mereka mengubah hidup seseorang menjadi sesuatu yang berat dan penuh kesukaran. Kalau engkau sedang menjalani hidup yang dipenuhi kekhawatiran dan penderitaan yang berasal dari hubungan-hubungan interpersonal, pertama-tama, pelajari batasan, mulai dari sini, itu bukanlah tugasku. Dan singkirkan tugas-tugas orang lain. Itulah langkah pertama untuk bisa meringankan bebanmu dan membuat hidup ini lebih sederhana. Cara mengesampingkan masalah dalam hubungan interpersonal. Pemuda, aku tidak tahu, tapi menurutku rasanya masih ada yang kurang pas. Filsuf, baiklah, Coba kita bayangkan sebuah adegan ketika orang tuamu menolak mentah-mentah pilihan tempat kerjamu. Mereka sebenarnya menentangnya, bukan? Pemuda, ya, benar. Aku tidak akan berkata mereka menolaknya mentah-mentah, tapi mereka memang mengucapkan berbagai komentar sinis. Filsuf, nah, katakanlah kita melebih-lebihkannya dengan berkata mereka menolaknya mentah-mentah. Ayahmu terus mengomel dengan penuh emosi, dan ibumu memprotes keputusanmu dengan mata berkaca-kaca. Mereka jelas tidak setuju engkau menjadi pustakawan, dan kalau kau tidak mau mengambil alih usaha keluarga seperti yang dilakukan kakak laki-lakimu, mereka kemungkinan besar tidak akan mengakuimu lagi sebagai anak. Tapi cara menerima emosi, tidak menyetujui, adalah tugas orang tuamu, bukan engkau. Ini bukanlah masalah yang harus kau khawatirkan. Pemuda, hei, tunggu sebentar. Apakah maksudmu tidak penting bagaimana sedihnya orang tuaku dibuatnya? Filsuf, benar, itu tidak penting. Pemuda, kau pasti bercanda. Memangnya ada filosofi yang merekomendasikan perilaku yang tidak berbakti terhadap orang tua? Filsuf, yang bisa kau lakukan sehubungan dengan hidupmu sendiri adalah memilih jalan terbaik yang kau yakini. Di pihak lain, ukuran seperti apa yang dikenakan orang lain pada pilihan tersebut? Itu adalah tugas mereka, dan bukan hal yang dapat kau ubah. Pemuda, apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu, entah mereka menyukaimu atau tidak, itu adalah tugas mereka, bukan tugasku. Itukah yang ingin kau katakan? Filsuf, itulah yang dimaksud dengan pemisahan. Engkau mengkhawatirkan pandangan orang tentang dirimu. Engkau khawatir akan dihakimi oleh orang lain. Itulah sebabnya engkau terus-menerus mendambakan pengakuan dari orang lain. Nah, memangnya kenapa engkau mencemaskan pandangan orang terhadapmu? Teori psikologi Adler punya satu jawaban mudah. Engkau belum melakukan pembagian tugas. Engkau berasumsi hal-hal yang seharusnya menjadi tugas orang lain adalah tugasmu juga. Ingatlah kata-kata nenek temanmu, hanya kaulah yang mencemaskan penampilanmu. Komentarnya menyasar telak pada intisari dari pembagian tugas tersebut. Apa yang orang lain pikirkan saat mereka melihat wajahmu, itu tugas orang lain, dan bukan sesuatu yang bisa kau kendalikan. Pemuda, secara teori, aku mengerti. Bagi otakku yang berpikiran logis, itu masuk akal. Tapi emosiku tidak bisa mengikuti argumen yang begitu memaksa. Filsuf, kalau begitu, kita bisa mencoba alur yang lain. Katakanlah ada seorang pria yang sedang mengalami kesulitan dengan hubungan interpersonal di perusahaan tempatnya bekerja. Dia punya atasan yang benar-benar irasional, yang meneriakinya di setiap kesempatan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, atasannya tidak mau mengakui upayanya dan bahkan tidak pernah menyimak apa yang dia katakan. Pemuda, itu terdengar persis seperti atasanku. Filsuf, tapi apakah diakui oleh atasanmu adalah tugas yang harus kau jadikan prioritas utama? Tugasmu bukanlah untuk disukai oleh orang-orang di tempat kerja. Atasanmu tidak menyukaimu, dan alasannya untuk tidak menyukaimu jelas-jelas tidak masuk akal. Tapi dalam hal ini, engkau tidak perlu berusaha mengambil hatinya. Pemuda, itu kedengarannya benar, tapi orang itu atasanku, bukan? Aku takkan bisa menyelesaikan pekerjaan apapun kalau atasan langsungku menjauhiku. Filsuf, itu, sekali lagi, menurut Adler adalah dusta kehidupan. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan karena atasanku menjauhiku. Jadi salahnya lah bila pekerjaanku tidak berjalan baik. Orang yang mengatakan hal semacam itu sedang menjadikan keberadaan atasannya sebagai alasan untuk pekerjaannya yang tidak berjalan dengan baik. Mirip dengan murid perempuan yang takut wajahnya merona itu, engkau sebenarnya membutuhkan kehadiran seorang atasan yang buruk. Sebab saat itulah kau bisa berkata, andai tidak punya atasan seperti ini, akan ada lebih banyak pekerjaan yang bisa kubereskan. Pemuda, tidak, engkau tidak tahu hubunganku dengan atasanku. Kuharap kau berhenti menduga-duga sesukamu. Filsuf, ini adalah diskusi yang berkaitan dengan poin fundamental dalam teori psikologi Adler. Kalau engkau marah, tak ada pemahaman yang akan meresap. Engkau berpikir, aku punya atasan seperti itu, jadi aku tidak bisa bekerja. Ini merupakan etiologi sepenuhnya. Tapi yang sebenarnya, aku tidak mau bekerja, jadi aku akan menciptakan atasan yang buruk, atau aku tidak mau mengakui ketidakmampuanku, jadi aku akan menciptakan seorang atasan yang buruk. Itu adalah cara teleologi memandangnya. Pemuda, barangkali begitulah situasi ini dibingkai menurut pendekatan teleologimu. Tapi, kasusku berbeda. Filsuf, kalau begitu, misalkan kau sudah melakukan pembagian tugas. Bagaimana situasinya? Dengan kata lain, Tidak peduli seberapa keras atasanmu berusaha melampiaskan amarahnya yang tidak wajar kepadamu, itu bukanlah tugasmu. Menghadapi emosi yang tidak wajar adalah tugas atasanmu. Tak ada gunanya mengambil hatinya atau mengalah padanya sampai ke titik di mana engkau tunduk. Engkau seharusnya berpikir, apa yang harus kulakukan adalah menghadapi tugas kehidupanku sendiri tanpa berdusta. Pemuda, tapi itu. Filsuf, kita semua menderita dalam hubungan interpersonal. Mungkin berupa hubungan dengan orang tua atau kakak, dan mungkin hubungan interpersonal di tempat kerja. Nah, terakhir kali kau berkata menginginkan sejumlah langkah spesifik. Inilah yang kuusulkan. Pertama, seseorang harus bertanya, tugas siapakah ini? Lalu lakukan pembagian tugas. Lukiskan dengan tenang sampai ke titik apa cakupan tugasnya, dan di titik mana itu berubah menjadi tugas orang lain. Dan jangan mengintervensi tugas orang lain, atau mengizinkan seorang pun mengintervensi tugasnya. Ini adalah sudut pandang khusus yang revolusioner dan unik pada teori psikologi Adler dan berpotensi mengubah masalah hubungan interpersonal seseorang sepenuhnya. Pemuda, aha, aku mulai melihat apa yang kau maksud ketika kau mengatakan topik diskusi hari ini adalah kebebasan. Filsuf, benar, kita sedang mencoba membicarakan kebebasan. Memotong simpul GORDIA. Pemuda, aku yakin kalau seseorang bisa memahami apa itu pembagian tugas dan mempraktikannya, saat itu juga dia akan dimerdekakan dalam semua hubungan interpersonalnya. Tapi aku masih tidak bisa menerimanya. Filsuf, teruskan, aku mendengarkan. Pemuda, kupikir, secara teori, pembagian tugas itu sepenuhnya benar. Apa yang orang lain pikirkan tentang diriku, atau ukuran seperti apa yang mereka tetapkan padaku, adalah tugas orang lain, bukan sesuatu yang bisa kuatur. Dan aku seharusnya semata melakukan apa yang harus kulakukan dalam hidup tanpa berdusta. Aku tidak punya masalah andai engkau mengatakan ini adalah kebenaran kehidupan, sebenar itulah pernyataan itu menurut anggapanku. Tapi, pertimbangkan ini, dari sudut pandang etika atau moral, bisakah ini dikatakan sebagai hal yang benar untuk dilakukan? Artinya, cara hidup yang memasang garis pembatas antara diri sendiri dan orang lain. Sebab bukankah engkau akan menyingkirkan orang lain dan berkata, itu intervensi, setiap kali mereka mencemaskan dirimu dan bertanya bagaimana kabarmu. Bagiku, ini tampaknya sesuatu yang melangkahi niat baik orang lain. Filsuf, pernahkah engkau mendengar tentang seorang lelaki yang dikenal sebagai Alexander Agung? Pemuda, Alexander Agung, ya, aku mendengar tentang dirinya dalam sejarah dunia. Filsuf, dia adalah Raja Makedonia, yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi. Ketika bergerak maju menuju kerajaan Persia di Lydia, dia mendengar tentang sebuah kereta perang yang dikeramatkan di dalam Akropolis. Kereta perang itu ditambatkan erat-erat pada satu pilar di kuil tersebut oleh Gordia, raja terdahulu, dan ada legenda setempat yang mengatakan, dia yang berhasil mengurai simpul pengikat ini akan menjadi penguasa Asia. Banyak orang cakap meyakini bahwa mereka dapat melepaskan simpul yang terikat kencang ini, namun tak seorang pun berhasil melakukannya. Sekarang menurutmu, apa yang Alexander Agung lakukan ketika berdiri di hadapan simpul tersebut? Pemuda, yah, bukankah dia berhasil dengan mudah melepaskan simpul legendaris tersebut dan meneruskan perjalanannya untuk menjadi penguasa Asia? Filsuf, tidak, bukan begitu kejadiannya. Segera setelah melihat betapa kencang simpul pengikat tersebut, Alexander Agung menghunus pedang dan memotongnya menjadi dua dengan satu kali tebasan. Pemuda, wow. Filsuf, lalu, konon dia berkata, takdir bukanlah sesuatu yang muncul dari legenda, namun diperoleh dengan tebasan pedangnya sendiri. Dia tidak membutuhkan kekuatan dari legenda, dan akan menempa takdir dengan pedangnya sendiri. Seperti yang engkau ketahui, dia lalu menjadi penakluk besar seluruh wilayah yang kini dikenal sebagai Timur Tengah dan Asia Barat. Inilah kisah yang dikenal sebagai simpul Gordia. Demikian pula simpul rumit dalam hubungan interpersonal kita tidak dapat diuraikan dengan metode konvensional, namun harus diputuskan dengan pendekatan yang benar-benar baru. Setiap kali menjelaskan pembagian tugas, aku selalu teringat pada simpul Gordia. Pemuda, yah, aku tidak bermaksud membantahmu, tapi tidak semua orang bisa menjadi Alexander Agung. Bukankah justru karena tidak ada orang lain yang bisa memotong simpul tersebut, maka kisah yang menggambarkannya sebagai tindakan heroik masih tetap diceritakan hingga saat ini? Ini sama persis dengan konsep pembagian tugas. Meskipun tahu dia bisa saja memotong sesuatu dengan pedangnya, seseorang mungkin mendapati hal ini agak sulit. Karena ketika mendesak maju dengan konsep tersebut, pada akhirnya dia harus memutuskan ikatannya dengan orang lain. Dia akan mengisolasi orang lain. Pembagian tugas yang kau bicarakan benar-benar mengabaikan emosi manusia. Bagaimana dia bisa membangun hubungan interpersonal yang baik dengan cara itu? Filsuf, dia bisa membangunnya. Pembagian tugas bukanlah sasaran akhir dari hubungan interpersonal. Bahkan, ini adalah jalan masuk. Pemuda, jalan masuk. Filsuf, misalnya, ketika membaca sebuah buku, kalau terlalu mendekatkan wajah ke buku, seseorang takkan bisa melihat apapun. Dengan cara yang sama, membentuk hubungan interpersonal yang baik memerlukan jarak pada tingkat tertentu. Di saat jaraknya menjadi terlalu dekat dan orang-orang melekat menjadi satu, berbicara pada satu sama lain pun akan menjadi mustahil. Tapi jarak itu juga tidak boleh terlalu jauh. Orang tua yang terlalu banyak menghardik anak akan menjadi sangat berjarak secara mental. Saat ini terjadi, anak itu tidak lagi dapat berkonsultasi dengan orang tua, dan orang tua tidak lagi bisa memberikan bantuan dengan semestinya. Seseorang harus siap memberikan pertolongan saat dibutuhkan, tapi tidak melanggar teritori orang lain. Penting untuk mempertahankan jarak yang cukup untuk ini. Pemuda, apakah jarak itu dibutuhkan bahkan dalam hubungan orang tua dan anak sekalipun? Filsuf, tentu saja. Tadi engkau berkata bahwa pembagian tugas adalah sesuatu yang melangkahi niat baik orang lain. Ini adalah pemikiran yang bertalian dengan ganjaran atau reward. Ini adalah gagasan yang menyatakan bahwa ketika orang lain melakukan sesuatu untukmu, engkau harus membalasnya, sekalipun orang itu tidak menginginkan apapun. Bukannya merespons niat baik, ini semata berhubungan dengan imbalan. Tak peduli seperti apa permintaan yang mungkin akan diajukan, hanya engkaulah yang memutuskan apa yang sebaiknya kau lakukan. Pemuda, imbalan adalah inti dari apa yang kusebut ikatan. Filsuf, ya. Ketika imbalan menjadi basis dari suatu hubungan interpersonal, ada perasaan yang meluap dalam diri seseorang yang menyatakan, aku sudah memberi sebanyak ini, jadi engkau juga harus memberi sebanyak ini pula padaku. Ini tentu saja gagasan yang sangat berbeda dari gagasan tentang pembagian tugas. Kita tidak boleh meminta imbalan, dan tidak boleh terikat dengan hal itu. Pemuda, filsuf, namun, tentu saja ada situasi ketika akan lebih mudah mengintervensi tugas orang lain tanpa melakukan pembagian tugas apapun. Misalnya dalam mengasuh anak, ketika seorang anak mengalami kesulitan mengikat tali sepatu. Bagi si ibu yang sibuk, jelas akan lebih cepat mengikat tali sepatu anaknya ketimbang menunggu anak itu melakukannya sendiri. Tapi itu merupakan intervensi, dan sang ibu sedang mengambil alih tugas anaknya. Sebagai akibat pengulangan intervensi tersebut, anak itu akan berhenti belajar dan kehilangan keberanian untuk menghadapi tugas-tugas hidupnya. Seperti yang Adler katakan, anak-anak yang belum diajar untuk menghadapi tantangan akan berusaha menghindarinya. Pemuda, tapi itu cara berpikir yang tidak berperasaan. Filsuf, ketika Alexander Agung memotong simpul Gordia, barangkali ada orang-orang yang merasakan hal sama, bahwa menguraikan simpul tersebut dengan tangan mereka memiliki makna khusus, dan memotongnya dengan pedang adalah suatu kekeliruan. Bahwa Alexander telah salah memahami arti dari perkataan sang peramal. Dalam teori psikologi Adler, ada aspek-aspek yang menjadi antitesis dari norma-norma sosial yang umum. Teori ini mengingkari etiologi, trauma dan mengadopsi teleologi. Teori ini memperlakukan persoalan manusia sebagai persoalan hubungan interpersonal. Dan tidak mencari pengakuan dan pembagian tugas juga barangkali merupakan antitesis dari norma sosial yang umum berlaku. Pemuda, mustahil, aku tidak bisa melakukannya. Filsuf, kenapa? Hati pemuda itu remuk memikirkan pembagian tugas yang mulai digambarkan oleh sang filsuf. Ketika seseorang menganggap seluruh persoalannya sebagai persoalan hubungan interpersonal, pembagian tugas itu efektif. Dengan memiliki sudut pandang ini saja, dunia akan menjadi sangat sederhana. Tapi tidak ada darah dan air mata di sini. Ini sama sekali tidak memancarkan kehangatan seorang manusia. Bisakah seseorang menerima filosofi semacam itu? Pemuda tersebut bangkit dari kursi dan memohon dengan suara nyaring. Lanjut part 8.